Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamidin amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Terakhir kita bahas tentang al-muharramat fi nikah, wanita-wanita yang haram dinikahi. Ada dua macam, diharamkan tak bidan selamanya, dan yang selamanya ini boleh jadi karena faktor hubungan darah, faktor hubungan perkawinan, atau karena persusuan. Kemudian bagian yang kedua adalah al-muharramatu taqidan, wanita yang haram dinikahi sementara waktu. Ini ada dua macam, yang haram karena mengumpulkan, kemudian anau atsani adalah makana tahrimuhu li'aridin. Ya, haram dinikahi li'aridin karena faktor tertentu, karena alasan tertentu. Yang pertama adalah haram menikahi wanita yang sedang dalam masa iddah. Kalau mau nikahi janda, tunggu setelah masa iddahnya selesai. Al-mu'taddah, wanita yang sedang dalam kondisi masa iddah setelah bercerai minal ghair, dari laki-laki yang lain. Artinya jika wanita tersebut adalah wanita yang dalam kondisi iddah karena kita cerai, maka boleh dinikahi dalam pengertian dengan cara dirujuk. Jika itu baru cerai pertama dan cerai kedua. Mengingat firman Allah Ta'ala, wala ta'zimu uqdatan nikah, janganlah kalian bertekad untuk mengadakan akad nikah, hatta yablughal kitabu ajalah, sampai Alkitab, yaitu batas waktu, yaitu maksudnya iddah, ya beliau telah sampai pada masa berakhirnya. Kemudian ya rumu tazawujuman, haram hukumnya menikahi orang yang atau perempuan yang talaqaha salasan, telah dia cerai sebanyak tiga kali sampai dia disetubuhi oleh suami yang lain, dan itu dengan nikahin sahihin, nikah yang sungguhan, nikah yang sah, itu nikah yang sungguhan. Karena jika tidak nikah sungguhan namun nikah pura-pura sandiwara, maka itu bukanlah nikah yang sah. Ingat firman Allah Ta'ala, fa in talaqaha fala tahillu lahu, jika dia menceraikannya untuk yang ketiga kalinya, fala tahillu lahu, maka perempuan itu tidaklah halal bagi suami pertama, mim ba'du, setelah cerai tersebut, hatta sehingga tangkiha, dia menikah, dalam artian akad nikah. Dan dalam hadis dijelaskan, yaitu plus hubungan badan, zaujan dengan suami ghairahu yang lain. Kemudian yang ketiga, haram menikahi perempuan yang dalam keadaan ihram sampai tahallul dari ihramnya. Mengingat hadis Utsman radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laki yang dalam kondisi ihram layang keh tidak menikah, tidak dinikahkan, nah, artinya sama ya, kalau tidak menikah sama tidak dinikahkan sama ya. Kalau itu dibaca yungkah, dinikahkan, harusnya bukan yungkah, yungkih. Layangkih tidak menikah, tidak menikah itu berarti jadi pengantin laki-laki kan? Tidak dinikahkan sama ya. Jadi pengantin laki-laki kan? Nah, berarti bukan yungkah harusnya. La yungkih, tidak menikahkan. Tidak menikahkan itu berarti jadi tidak menjadi wali. Jadi pengantin laki-laki tidak boleh, jadi wali tidak boleh. Wala yakhtibu, dan tidak boleh melamar. Kalau dibaca yakhtibu artinya melamar, kalau dibaca yakhtubu artinya khutbah atau orasi atau ceramah. Nah, dari mana sisi pendalilannya kan? Yahrumu haram tazawujul muhrimah, menikahi perempuan yang dalam kondisi ihram. Maka ini wallah alam dikiaskan dengan yang keh, laki-laki yang menikah tidak boleh menikah dalam kondisi ihram. Maka demikian pula perempuan yang dalam kondisi ihram tidak boleh dinikahi. Kemudian haram menikahi laki-laki kafir menikah dengan perempuan muslimah, apapun agama si laki-laki itu. Mengingat firman Allah Ta'ala, wala tungkihul musyikin, janganlah kalian menikahi laki-laki musyrik, janganlah kalian menikahkan laki-laki musyrik, hatta yu'minu, sehingga mereka menjadi orang yang betul-betul beriman. Kemudian yang kelima, haram bagi laki-laki muslim untuk menikahi wanita kafir, kecuali kafirnya adalah kafir ahli kitab. Maka boleh baginya untuk menikahi wanita kafir ahli kitab, mengingat firman Allah Ta'ala, wala tankihul musyikat, janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrik sampai mereka beriman. Maka Al-Baqarah ini hukum asal. Hukum asal menikahi wanita kafir haram. Kemudian ada takhsis berdasarkan Al-Ma'idah ayat yang kelima. Maka disini ada takhsis. Wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum, dan wanita yang menjaga diri, minal ladzina utul kitab, dari ahli kitab, yang orang-orang yang diberi kitab sebelum kalian, maka itu adalah halal bagi kalian. Kemudian haram bagi seorang laki-laki muslim merdeka menikahi budak muslimah, menikahi budak muslimah milik temannya atau tetangganya. Kalau itu budak tersebut miliknya sendiri, tidak perlu menikah, karena boleh dikumpuli dengan status akdul yamin namanya dalam fikih pernikahan. Karena wanita itu halal untuk disetubuhi dengan dua faktor, akdul nikah atau akdul yamin. Maka ini haram bagi laki-laki muslim merdeka, bukan budak, menikahi budak muslimah milik temannya, kecuali memenuhi sejumlah syarat. Yang pertama, khawatir terjumus dalam zina. Sudah demikian ngebet, pingin kawin. Nah. Dan yang kedua, walam yakdir ala maharil hurrah, tidak mampu untuk membayar mahar wanita merdeka. Karena mahar menikahi wanita budak murah. Nah, ketika dua syarat tersebut terpenuhi, maka baru pada saat itu, hina izin pada saat itu boleh menikahi budak muslimah. Mengingat firman Allah Ta'ala, wa man lam yastati' minkum taulan, maka siapa saja di antara kalian yang lam yastati' tidak memiliki taulan, kemampuan, ayangki hal musonatil mu'minat, untuk menikahi wanita-wanita merdeka. Muhsanat di sini maknanya harair, wanita-wanita merdeka. Al-mu'minat, yang beriman. Maka tidak mampu, boleh baginya untuk menikahi wanita atau budak muslimah. Dzalika liman khasyyal 'anata minkum. Aturan ini berlaku untuk siapa saja, liman bagi siapa saja yang khawatir terjumus dalam zina, minkum di antara kalian. Kemudian haram bagi budak laki-laki muslim untuk menikah dengan tuannya sendiri jika tuannya dan pemiliknya adalah perempuan. Alasannya ulama sepakat tentang hukum ini, walil munafata, dan karena terjadinya pertentangan antara status sebagai pemilik budak dengan status zaujan laha, suami baginya. Nanti gak bisa nanti. Kalau itu tuannya dan dia budak, disuruh-suruh kan. Lah kalau itu kok dia jadi suami kan, punya hak nyuruh kan. Nanti gimana ini? Disuruh sekaligus menyuruh kan, enggak mungkin. Maka harus salah satu harus dimenangkan. Dan karena suami dalam Al-Quran disebut Sayyid, sebagian di surat Yusuf, fa'alfaya sayyidaha ladal bab. Maka keduanya, Yusuf dan Imra'atul Aziz, menjumpai sayyidaha ay zaujaha, suaminya, suami Imra'atul Aziz, ladal bab, di depan pintu. Maka suami itu sayyid. Nah, nanti yang jadi sayyid yang mana? Ini perempuan itu sayyidah, dan karena dia jadi suaminya, dia juga jadi sayyid kan? Ya, dia jadi sayyid, jadi tidak mungkin. Kemudian haram bagi ala sayyid, bagi laki-laki pemilik budak untuk menikahi budak perempuannya sendiri. Haram kalau menikahi. Dan kalau ngumpuli malah boleh. Ngumpuli dengan sebab status sebagai budak, itu boleh. Namun kalau malah akad nikah, tidak boleh. Li'an akdal milki, karena akdal milki yaitu akdul yamin, akad menjadi budak akwa min akdin nikah, itu lebih kuat untuk menjadi faktor penghalal hubungan daripada akdun nikah. Di samping itu, budak perempuan jika budak perempuan itu jika menikah dengan orang lain, walinya adalah tuannya. Nah, walinya adalah tuannya. Loh, kok mau dinikahi tuannya kan? Nanti wali sekaligus manten kan, jadi gak bisa kan. Masa wali sekaligus mantennya? Kemudian hukum menikahi wanita ahli kitab. Laqad abahal islamu, Islam membolehkan nikahil harair, nikahi wanita merdeka dari kalangan ahli kitab. Kalau menikahi budak harus muslimah. Kalau menikahi budak sebagaimana tadi telah kita baca di poin ke-6, maka harus muslimah. Namun kalau harair, wanita merdeka, maka boleh menikahi ahli kitab. Ingat firman Allah Ta'ala, pada hari ini halal bagi kalian at-tayyibat, makanan yang baik-baik, yang enak-enak, dan sembelihan wa ta'am, dan makanan. Kata Ibn Abbas, makanan di sini maknanya dhabaih, sembelihan. Dan sembelihan alladzina utul kitab, orang-orang yang diberi kitab, halal bagi kalian, dan makanan kalian, yaitu sembelihan kalian, halal bagi mereka. Dan halal pula muhsanatu minal mu'minat, wanita-wanita yang merdeka dari kalangan orang-orang wanita-wanita yang beriman, wal muhsanat atau muhsanat wanita yang menjaga diri dari kalangan mukminat, wal muhsanat dan wanita-wanita yang menjaga diri dari kalangan ahlul kitab sebelum kalian, jika kalian berikan kepada mereka ujurahunna, mahar mereka. Ya, muhsanat dalam Al-Quran punya banyak makna. Ini kata-kata muhsanat, maka muhsanat di Al-Maidah ayat yang kelima artinya afifaf, afifat, wanita yang menjaga kehormatan. Namun muhsanat di An-Nisa 25, wa man yastati minkum taulan ayyanki hal muhsanat, muhsanat di situ maknanya harair, wanita merdeka. Waqat ajma'al ulama, dan para ulama sepakat bolehnya menikahi wanita ahli kitab. Ini di sini katakan ijma', namun yang lebih teliti ini adalah pendapat jumhur. Karena ini disepakati oleh seluruh ulama kecuali Ibnu Umar yang mengharamkan menikahi wanita ahli kitab. Wayuksud dan yang dimaksud dengan ahli kitab yang boleh untuk dinikahi perempuannya adalah ahli Taurat wal Injil, pemegang Taurat dan Injil, yaitu Nasrani dan Yahudi. Maka tidak termasuk padanya wanita Hindu meskipun dia punya kitab, meskipun punya kitab, kitab dalam artian buku. Dikali Ta'ala antakulu innama unzilal kitabu ala ta'ifataini min qablina, hanyalah Alkitab diturunkan pada dua kelompok manusia sebelum kami, yaitu Yahudi dan Nasrani. Namun ya, yang namanya boleh itu adalah boleh, bukan dianjurkan, apalagi diwajibkan. Dan kaidah dalam masalah mubah, mubah adalah mubah selama tidak memberikan madarat. Maka jika menimbulkan madarat, maka mubah boleh jadi menjadi makruh atau menjadi haram tergantung kondisi madaratnya. Jika timbul madarat, nanti kemudian si laki-laki malah ikut jadi Nasrani, ya, maka jadi haram. Atau timbul madarat yang lainnya. Kemudian bab yang kedua, fisodak, tentang mahar dan hukukul zawaj, hak-hak pernikahan dan kewajibannya, walimatul urs. Poin yang pertama, definisi mahar, dalil disyariatkan dan hukumnya. Definisi mahar dalam bahasa Arab diambil dari kata-kata sidq yang artinya jujur dan tulus, kebalikan dari dusta. Syarat-syarat adalah harta yang wajib atas suami untuk dia serahkan kepada istrinya karena sebab akdun nikah. Mahar disebut mas kawin atau mahar disebut sodak li isyarihi, karena menunjukkan tulusnya keinginan. Bisidqi rohbati badhilihi. Kalau dicetakan saya tertulis rohbati badhilatin. Ini salah, harusnya tidak ada titiknya. Bisidqi rohbati badhilihi fin nikah, menunjukkan ketulusan keinginan. Atau bahasa kita bukan ketulusan ya, keseriusan. Ini kalau terjemah letter-nya, ketulusan keinginan lelaki yang memberikannya, memberikan mahar tersebut dalam perkawinan. Maka dia adalah orang yang serius untuk menikah, karena buktinya dia mau bersusah payah untuk mengumpulkan harta untuk kemudian cuma diserahkan kepada istrinya. Disebut juga mahar, nihlah, dan disebut juga dengan sebutan uqr. Disebut juga dengan ujur, sebagaimana tadi ayat yang kita baca di Al-Maidah ayat yang kelima, idza ataitumuhunna ujurahun. Kemudian hukum asal, awal asal dan dalil disyariatkannya mahar adalah Quran, Sunnah dan Ijma', sebagaimana akan datang penjelasannya ketika kita membicarakan hukum mahar. Hukum mahar wajib atas suami menyerahkan harta bimujarat, dengan semata-mata selesainya akad. Begitu akad selesai, maka terdapat hukum wajib untuk menyerahkan. Sebelum akad tidak wajib menyerahkan. Sebelum akad boleh jadi tidak wajib menyerahkan. Namun ya kalau mau menyerahkan tidak apa-apa, diserahkan di sebelum akad. Namun apakah wajib? Ya, wajibnya setelah terjadi akdun. Walai juzu isqatuhu, dan tidak boleh baginya untuk menggugurkan, menghilangkan mahar. Dalam ala hadza dalil tentang hal ini firman Allah Ta'ala, wa atun nisa'a sadaqatihinna nihlah, berikanlah kepada perempuan sadaqatihinna mahar. Ini mahar mereka sadaqah, itu ini artinya nama lain mahar tadi sadaqah, sodak mirip dengan sodak, sadaqah. Nihlatan, tentang makna nihlah di sini ada dua pendapat ahli tafsir tentang maknanya. Pendapat pertama mengatakan atohan, artinya pemberian, sebagai pemberian, pemberian seorang suami kepada istrinya. Pendapat yang kedua mengatakan nihlah di sini maknanya adalah fardhon, sebagai sebuah kewajiban. Dan dua-duanya benar. Maka mahar itu adalah pemberian dan dia adalah sebuah kewajiban. Maka ayat ini dalil, kalau menurut tafsiran yang kedua, ayat ini dalil wajibnya pembayaran mahar. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, famastamta'tum bihi minhunna, maka ini perempuan-perempuan yang kalian bersenang-senang dengannya, ini kalian menikmati kehalalan kemaluannya, fa'atuhunna ujurahunna, maka berikanlah maharnya, faridatan, sebagai sebuah kewajiban. Demikian juga firman Allah, tidak ada dosa atas kalian jika kalian mencerai istri yang kalian belum sentuh atau kalian belum tetapkan besaran mahar untuknya. Maka Allah bolehkan terjadinya perceraian, mencerai istri dalam keadaan belum disentuh. Sudah akad namun belum disentuh. Demikian juga Allah bolehkan terjadinya perceraian dalam keadaan belum ditentukan besaran mahar. Maka ayat ini dalil penyebutan besaran mahar pada saat akad nikah hukumnya tidak wajib, karena Allah membolehkan terjadinya akad nikah dalam keadaan mahar belum disebutkan besarannya. Kemudian terjadilah perceraian setelah itu, padahal mahar belum ditentukan besarannya. maka mungkin terjadi dalam hukum Islam berdasarkan ayat ini akad nikah, mahar tidak disebutkan. Setelah akad terjadi perceraian. Maka penyebutan besaran mahar pada saat akad nikah itu dianjurkan dan tidak wajib. Karena boleh jadi baru ditentukan setelah akad nikah terjadi. Maka jika penyebutannya, penyebutan pada saat akad saja tidak wajib, apalagi penyerahan. Jika penyebutan besaran mahar pada saat akad nikah itu saja tidak wajib, apalagi penyerahan maharnya, tentu lebih tidak wajib. Kemudian dalil tentang wajibnya mahar, karena tadi judulnya yajibu ala zauji, wajib atas suami. Kalau pakai ayat pertama wa atunisa satu kotina nihlah, maka ada sisi, dua sisi pendalilan. Pertama adalah wa atu, berikan bil amr, mungkin kan wajib memberikan dan menyerahkan mahar. Sisi pendalilan kedua, nihlah menurut tafsiran yang kedua. Kemudian fa'atuhuna ujurahuna faridah, ada dua sisi pendalilan. Pertama faridah, kemudian yang kedua fa'atuhuna ujurahuna, ada perintah untuk menyerahkan mahar. Kemudian besaran mahar itu Allah sebut dengan faridah, satu kewajiban. Itu makanya mengisyaratkan wajibnya mahar. Dalil wajib yang lain adalah hadis Sahal bin Sa'ad radhiallahu anhu. Ada seorang perempuan menemui Nabi SAW kemudian mengatakan, aku hibahkan diriku kepada Allah dan Rasulnya. Ya, maka diantara hukum khusus untuk Nabi adalah menikahi wanita yang menghibahkan diri. Ya, bagaimana bentuk menikahi wanita yang menghibahkan diri? Itu nikah tanpa mahar. Dan ini adalah hukum khusus untuk Nabi. Maka Nabi mengatakan, aku tidak berhajat kepada perempuan. Maka ada seorang mengatakan, ada seorang sahabat mengatakan, nikahkanlah aku dengannya, wahai Nabi. Nikahkanlah aku dengannya. Maka di sini disebut dulu laki-laki, ni, kemudian baru ha, perempuan. Nikahkanlah aku dengannya. Sebagaimana boleh juga, sebagaimana di surat Al-Ahzab, ketika Allah menikahkan Nabi dengan Zainab, Allah katakan, zawwajna kaha, kami nikahkan engkau wahai Muhammad ha dengan Zainab. Maka masalah penyebutan pengantin dulu yang disebut, tetap pengantin laki-laki dulu ataukah pengantin perempuan dulu dalam kalimat akad nikah itu bebas. Mau kunikahkan engkau wahai pengantin laki-laki dengan nya pengantin perempuan tidak apa-apa. Seandainya itu yang umum ya, yang umum itu ya, kunikahkan engkau wahai laki-laki dengannya perempuan, ya. Kalau mau yang enggak umum agak unik juga enggak apa-apa ya. Kunikahkan dia perempuan denganmu wahai laki-laki, ya, juga enggak apa-apa. Kal maka Nabi katakan, berikan kepadanya mahar berupa kain. Meskipun ternyata laki-laki ini ya, kainnya cuma yang dipakai itu saja. Akhirnya Nabi perintahkan untuk mencari cincin ya, meskipun adalah cincin besi. Ternyata juga tidak ada ya. Akhirnya Nabi nikahkan dengan mahar mengajar Al-Quran. Di satu riwayat, satu lafad ya, mengajarkan surat Al-Baqarah. Dan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat pada Abdurrahman bin Auf bekas za'faron, minyak khas, wangian khas perempuan. Maka Nabi mengatakan, "Mahyam." Mahyam maknanya masya'nuk. Apa kabarmu? Wa ma amruk? Apa urusanmu? Ada apa? Kok pakai wangi-wangian kayak begini? Tabayun ini Nabi sebelum mengingkari, karena ini tidak boleh. Laki-laki pakai za'faran tidak boleh. Maka Nabi tabayun terlebih dahulu, klarifikasi. Ada apa? Kenapa engkau memakai wangian semacam ini? Ya, maka Nabi klarifikasi sebelum menegur. Dan ini adalah etika dan adab. Ini adalah menegur. Tabayun dulu, meskipun zahirnya dia salah. Laki-laki pakai pewangian yang ya, tidak boleh untuk laki-laki. Nah, ini kan zahirnya salah di bajunya. Namun ya, apa yang terlihat secara zahir boleh jadi tidak demikian realitanya. Nah, ternyata ada faktor-faktor yang lain yang menyebabkan kita pun setelah tahu faktornya kita akan memakluminya. Dan itu bukan karena kesengajaan dan faktor dan alasan atau alasan-alasan yang lain. Dan perkataan Nabi ini tentu dalil kalau Nabi tidak tahu hal yang gaib. Kalau Nabi tahu hal yang gaib, Nabi tidak perlu tanyakan. Tentu Nabi sudah langsung memaklumi. Tidak perlu ditanyakan, bertanya terlebih dahulu baru memaklumi. Maka ya Rasulullah tazawwajtu imra'atan, wahai Rasul, aku menikahi seorang telah menikah. Kalau terjemah bisbas, wahai Nabi, aku menikah ya. Imra'atan tidak perlu diterjemahkan. Kalau terjemah tulisan dalam bahasa Indonesia, wahai Rasul, aku baru saja menikah. Begitu saja terjemahannya. Jelek dalam bahasa Indonesia, wahai Rasul, aku menikahi seorang perempuan. Ya, menikah mesti perempuan ya. Masa laki-laki? Kemudian Nabi tanyakan, wa ma asdaqtaha, berapa mahar yang kau, besaran mahar yang kau berikan kepadanya? Maka Abdurrahman bin Auf mengatakan satu nawah emas, satu ukuran tertentu dari emas yang disebut di masa silam dengan sebutan nawah. Kemudian Nabi mendoakan Abdurrahman bin Auf dengan mengatakan barakallahu laka, semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu. Kemudian Nabi katakan aulim walau bisyatin, adakalah walimah meskipun hanya dengan menyembelih seekor kambing. Dan hadis ini hadis pernikahan Abdurrahman bin Auf yang tidak Nabi ketahui, ini dalil ya, tidak perlunya izin murabbi dalam menikah ya. Tidak harus izin MR ya, kalau mau menikah. Abdurrahman bin Auf enggak izin-izin sama Nabi. Nabi terima jadi. Ternyata tiba-tiba udah nikah, udah bahkan udah kumpul barang, cuma belum walimah. Tanpa minta persetujuan terlebih dahulu, saya harus nikah dengan siapa dan sebagainya. Nabi bahkan baru tahu setelah Abdurrahman bin Auf menikah. Tanpa Nabi pun diundang pada saat akad nikahnya. Karena Nabi diundang pada saat akad nikahnya, tentu Nabi tidak perlu tanya. Karena Nabi sudah tahu. Ini apa akad nikahnya? Abdurrahman bin Auf tidak undang-undang Nabi. Jadi maka ini ya, kalau kemudian guru ngaji enggak diundangi pas akad nikah muridnya ya, ya enggak perlu kemudian emosi juga. Nah, ini akad enggak undang-undang saya ya. Tapi enggak emosi kok ya, enggak diundang akad nikah. Wa ijma'ul muslimun, dan kaum muslimin sepakat disyariatkannya mahar dalam pernikahan. Kemudian poin kedua adalah batasan mahar, hikmah dan penyebutan besaran mahar. Tentang batasan mahar, tidak ada batasan untuk minimal mahar. Tidak pula ada batasan untuk maksimal mahar. Lalu kaidah apa yang sah sebagai mahar? Kaidahnya adalah sebagai berikut: kullu ma saha ayyakuna tsamanan au ujratan saha ayyakuna shadaqan. Segala sesuatu yang sah seandainya menjadi tsaman, seandainya menjadi alat tukar pembayaran dalam transaksi jual beli, au ujratan atau alat pembayaran dalam sewa menyewa, soha ayakuna sodakon, maka sah sebagai mahar. Ya, seandainya ya, maka semua barang dengan semua nilai, asalkan seandainya itu dipakai untuk transaksi jual beli, bisa dan tidak mengapa, maka itu bisa jadi mahar. Namun sesuatu yang tidak bisa menjadi tsaman, alat tukar pembayaran dalam transaksi jual beli ataupun dalam transaksi sewa menyewa ataupun dalam transaksi termasuk ujrah adalah transaksi mempekerjakan orang, maka ya, tidak sah sebagai mahar. Contohnya adalah mahar ya, dalam bentuk ya, membacakan hafalan Al-Quran ya, membacakan ya, hafalan Al-Quran itu tidak sah sebagai mahar ya. Misalnya pada saat akad nikah, maharnya cuma pada saat akad nikah yaitu membacakan surat Al-Mulk dengan hafalan. Bisa enggak beli bakso pakai hafalan surat Al-Mulk? Bisa enggak? Diterima dah, enggak ada yang terima. Enggak ada yang nerima. Ya, maka jika demikian, maka enggak sah sebagai pembayaran. Tidak sah sebagai mahar. Bagaimanakah dengan sahabat yang dinikahkan dengan mengajarkan? Mengajar bisa. Bakso satu, nah, bayarannya ngajarkan, ngajar baca Al-Quran bisa. Privat ada nilainya. Bakso satu mangkok privat semingguan kan? Murah sekali kan. Bisa. Bagaimana dengan Nabi yang maharnya memerdekakan Sofia? Wah, ada nilainya itu. Karena sama dengan senilai harga budak. Sah tidak misalnya seandainya kemudian saya punya budak, kemudian saya katakan kamu merdeka, dengan syarat kerja jaga tokoku selama 10 tahun, bisa. Gaji gajah 10 tahun tadi adalah dengan merdeka. Maka itu ujrah, jadi ujrah. Maka membacakan hafalan itu tidak sah sebagai mahar. Lebih parah lagi juga cuma membacakan tanpa hafalan. Ini dalilnya mengingat firman Allah Ta'ala, wa uhilla lakum, dan dihalalkan bagi kalian wanita-wanita yang selain yang telah Allah larang. Halal bagi kalian untuk menikahinya, anta betaru bi amwalikum, asalkan kalian mencari perempuan tersebut dengan memberikan harta kepadanya, yaitu mahar. Fa'atlaqul mala, maka secara mutlak Allah katakan asal engkau memberikan mal kepadanya tanpa memberikan persyaratan tertentu untuk mal tadi. Maka tanpa memberikan persyaratan tertentu untuk mal. Nah, ketika Allah tidak menentukan berikan persyaratan tertentu mal itu harus seberapa, ya asal itu statusnya adalah mal. Statusnya adalah mal. Nah, semua yang mal itu ciri khasnya adalah ayakuna tsamanan au ujratan. Bisa jadi upah dalam transaksi pembayaran untuk transaksi jual beli ataupun dalam transaksi sewa menyewa. Ya, meskipun mal ini boleh jadi konsep mal itu berkembang dengan perkembangan zaman. Termasuk mal di zaman ini hak-hak intelektual. Hak-hak intelektual, hak cetak, hak terbit, macam-macam. Itu mal di zaman ini. Walam yukadiru bihadin mu'ayyan, dan Allah tidak menentukan dengan batas tertentu. Dan berdasarkan dari Sahal bin Sa'ad, di sana disebutkan kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang perempuan yang menghibahkan dirinya kepada Nabi, kemudian lalu ingin dinikahi oleh seorang sahabat, maka Nabi katakan kepada orang lelaki yang mau menikahinya, berikanlah dia sesuatu meskipun cincin dari besi. Kemudian baru Nabi bolehkan nikah dengan jasa setelah dia tidak punya barang. Maka hukum asal mahar adalah benda. Dan tidak boleh berpindah menjadi jasa semacam mengajar kecuali pada saat tidak punya benda tertentu yang diserahkan ini sebagai mahar. Padahal hadza, maka hadis ini dalil bolehnya mahar dalam bentuk aqallu ma yutlaq alaihi malun. Benda paling minimal asalkan masih bisa disebut mal. Adapun dalil kalau boleh meskipun dalam jumlah yang besar adalah firman Allah, dan jika kalian ingin mengganti istri, mencerai istri kemudian nikah dengan wanita yang lain, kemudian istrimu telah engkau berikan kepadanya kintoron, harta dalam jumlah yang banyak, maka janganlah istri yang mau kau cerai tersebut engkau ambil darinya sedikitpun maharnya. Dan kintor maknanya adalah harta yang banyak. Hikmah disyariatkannya mahar, hikmah disyariatkannya sedekah atau mahar adalah menampakkan ketulusan, dalam bahasa kita keseriusan keinginan si laki-laki untuk mempergauli istrinya dengan cara pergaulan yang mulia dan membangun kehidupan rumah tangga yang mulia. Sebagaimana dalam mahar itu ada bentuk memuliakan perempuan, wa ikraman lah, dan memuliakan pada perempuan. Watamkinan laha, dan memberikan kesempatan kepada perempuan min antatahayya, untuk bersiap-siap menikah, bima tahtaj ilaihi, dengan hal-hal yang dia butuhkan. Dengan diberikan kepadanya hal-hal yang dia butuhkan berupa pakaian dan nafkah. Kemudian hikmah dengan dijadikan kewajiban membayar mahar itu di tangan laki-laki, bukan di tangan perempuan. Maka Islam menetapkan mahar kewajiban suami sebagai rohbatan minhu, bentuk keinginan Islam untuk menjaga perempuan jangan sampai dihinakan kemuliaannya, direndahkan kemuliaannya dengan bentuk bersusah payah mengumpulkan harta yang kemudian akan dia serahkan sebagai mahar untuk laki-laki. Wahada yatafik, dan kewajiban mahar ini selaras dengan prinsip syariat, bahasanya laki-lakilah yang dibebani kewajiban menafkahi dan bukan perempuan. Kemudian milkiyatu sodak, siapakah pemilik mahar? Istri ataukah walinya? Ini mau membahas tentang masalah itu. Maka di sini ditegaskan mahar adalah hak milik si perempuan, si istri semata. Tidak ada hak bagi satupun untuk mahar, tidaklah menjadi hak bagi satupun dari wali-walinya. Wa in kana lahum haqqu qabdihi, meskipun wali itu punya hak untuk menerima mahar. Saat akad nikah, mahar diserahkan ke wali. Bukan berarti itu jadi milik bapaknya. Cuma bapaknya cuma menerima saja. Ila anam, akan tetapi wali itu menerima mahar lihisabiha wa milkiha. Untuk kemudian lihisabiha wa milkiha, untuk jadi milik si perempuan, milik anak perempuannya. Dia cuma menerima saja, namun bukan berarti memiliki. Mengingat firman Allah Ta'ala, fa in tibna lakum an syai'in, jika perempuan tersebut tibna nafsan, berkerelaan hati memberikan lakum kepada kalian suami an syai'in minhu, sebagian dari mahar itu, fakuluhu, silakan kalian memanfaatkannya, hani amaria, dengan enak dan enak. Maka Allah katakan suami tidak boleh memanfaatkan mahar, memakan atau memanfaatkan mahar yang telah dia berikan pada istrinya, kecuali jika tibna nafsan, jika dia rela sepenuh hati. Artinya relanya betul-betul rela, 100% rela, bukan rela karena terpaksa. Rela namun sambil diancam. Sambil diancam, ya sudahlah. Ya, akhirnya, ya sudahlah, sana pakai. Nah, itu kan, itu bukan rela yang betul-betul rela. Dan ditarik secara umum, bisa kita tarik secara umum dari ayat ini, bahwasanya hibah itu sah manakala anti binafsin, dari kerelaan sepenuh hati. Itu hibah dan hadiah yang sah manakala pemberi hibah itu sepenuh hati menghibahkan. Kalau dia memberikan hibah karena terpaksa, karena bolak-balik ditagih, mana syukurannya, mana traktirannya, mana syukurannya, sudah lulus, sudah ini, sudah pendadaran, ayo syukuran. Nah, akhirnya bolak-balik ditagih, ya sudah ayo. Ya sudah, itu bukan karena sepenuh kerelaan hati. Ya sudah ayo ke warung Padang, ini nasi Padang haram kan. Ya. Karena tidak sepenuh kerelaan. Karena syarat hibah berdasarkan ayat ini adalah tibu nafsin. Inti bena nafsan. Jika orang yang memberikan hibah itu 100% berkerelaan hati. Dan di sini Allah katakan syarat suami boleh menikmati mahar atau sebagian mahar itu manakala kerelaan hati istrinya. Ini dalil bahasanya istrinya lah pemiliknya. Bukan kerelaan hati walinya. Kerelaan hati si istri. Dan Allah katakan fala ta'khudhu minhu syai'a. Ini hukum asalnya, wahai para suami, jangan kalian ambil sedikit pun dari mahar tersebut. Ata'khudhunahu? Apakah kalian nekat mau mengambilnya? Jika kalian nekat mengambilnya, maka ini buhtanan. Buhtanan di sini maknanya zulman. Maka ini ada sebuah tindakan kezaliman, wa itsmam mubina, dan dosa yang nyata. Maka suami yang mengambil dan memanfaatkan mahar tanpa kerelaan hati istrinya, Allah sebut dia telah melakukan kezaliman dan melakukan perbuatan yang dosanya adalah dosa yang nyata. Kemudian penyebutan besaran mahar saat akad dianjurkan, tidak wajib disebutkan besaran mahar pada saat akad nikah, dan ditentukan besarannya berapa juta atau apa barangnya. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bacanya lam yakhlu mungkin, tapi kok nikahan? Kalau nikahan berarti lam yukhilla. Tidaklah menyatakan cacatnya pernikahan mintas miatil mahri fihi. Namun kok mintas miatil mahri ini, jadi kalimatnya jadi sulit, ruwet ya. Dari penyebutan mahar padanya. Dan alasan yang kedua, karena dalam menyebutkan besaran mahar saat akad mencegah keributan dan sengketa di antara suami dan istri di kemudian hari. Maka ini nampaknya mau bicara tentang dalil kenapa dianjurkan. Kalau mau dalil mengapa dianjurkan, maka berarti ya, tidaklah ya, kosong satu pernikahan yang Nabi lakukan dari penyebutan mahar pada saat akad nikah. Harusnya demikian. Kalau demikian, maka lam yakhlu. Dan kalau lam yakhlu, maka cocoknya lam yakhlu nikahun Nabi sallallahu alaihi wasallam min tasmiyatil mahari gitu. Tapi kalau dalam itu kemudian nikahan itu kok di dalam bentuk mansub, ini yang jadi sulit untuk memahaminya. Kalau ayam yakhlu itu ya, dia tidak membutuhkan maf'ul bih. Lam yakhlu nikahun nabi, tidaklah kosong, tidaklah sepi pernikahan nabi dari penyebutan mahar. Artinya semua pernikahan nabi maharnya disebutkan pada saat akad nikah gitu. Bukan, kalau nikahan ada versi yang lain, nikahu. Nah. Tapi kalau kita baca lam yukhil, ini alasan kenapa tidak wajib harusnya. Kenapa tidak wajib? Karena Nabi tidak pernah menyatakan cacatnya pernikahan yang tidak, nah, harusnya yang tidak kan? Kalau kita baca yukhil, nah itu Nabi tidak menyatakan cacatnya pernikahan yang tidak disebutkan mahar pada saat akad, gitu kan? Kalau kita baca yukhil. Tapi kalau kita baca lam yakhlu, nikahan bermasalah. Karena yakhlu itu fi'il lazim, hanya membutuhkan fa'il, tidak membutuhkan maf'ul bih. Maka kalau punya lam yakhlu nikahul Nabi sallallahu alaihi wasallam min tasmiyatil mahar, itu jelas. Tidaklah sepi, tidaklah kosong pernikahan Nabi dari penyebutan mahar. Artinya semua pernikahan Nabi itu menyebutkan mahar saat akad nikah. Mungkin makna yang dimaksudkan adalah yang itu. Semua pernikahan Nabi adalah menyebutkan mahar saat akad. Dan syarat sah mahar, wa ma yakunu mahrun dan mahron, dan apa yang bisa menjadi mahar dan apa yang tidak boleh jadi mahar. Maka mahar disyaratkan harus malan, sesuatu yang bernilai, berstatus sebagai harta dalam pengertian punya nilai, mutakawam, dan dia bisa dinilai. Dia bisa diberi nilai 100.000, 200.000. Mau benda, mau jasa, bisa diberi nilai. Itu kalau mau dihargai, itu bisa. Ini nilainya 500.000, 1 juta, 2 juta, dan seterusnya. Kemudian harta tersebut haruslah harta yang mubah, bukan harta yang haram. Kemudian mimma yajuzu tamallukuhu, dia adalah harta atau benda yang boleh untuk dimiliki. Kalau tidak boleh dimiliki, semacam harta wakaf. Misalnya bapaknya wakaf tanah, nah, karena belum disertifikatkan wakaf, udah itu mahar saja. Mahar pernikahan kita, itu tanah itu. Tanah mubah, namun tidak bisa dimiliki. Kenapa? Dah wakaf. Wal intifa'u bihi, dan benda yang bisa diambil manfaatnya. Maka tidak boleh mahar itu bentuknya khamar. Dia sudah memenuhi syarat malan, mutakawam. Khamar itu kan malan, itu ada nilainya. Itu mutakawam, itu ada harganya, ya kan? Namun tidak memenuhi syarat mubahan. Demikian juga tidak boleh misalnya mahar berupa babi atau harta rampasan yang keduanya suami dan istri mengetahui kalau itu harta rampasan. Kemudian yang kedua, terbebas dari gharar. Artinya harus makluman muayyanan, diketahui dan tertentu. Maka tidak boleh kalau majhul, semacam maharnya berupa sebuah rumah. Oh, enggak tahu yang mana. Padahal dia punya, suami ini punya banyak rumah. Kadarin ghairi muayyanatin, rumah namun tidak tertentu. Atau hewan tunggangan namun mutlak, seekor kudaku. Nah, ini padahal dia punya 100 ekor kuda, yang kuda yang mana? Ini tidak boleh. Atau mayuthmir, syaja'atun mutlakan, apa yang menjadi hasil panen satu pohon namun tidak jelas. Dia punya banyak kebun, ada kebun rambutan, kebun ini. Maka nanti hasil panen salah satu kebunku. Ya, kebun yang mana? kebun salak atau kebun rambutan, kebunnya ini enggak jelas. Enggak boleh. Atau hasil panen kebun tahun ini. Ya kalau panen. Kalau ternyata tahun itu enggak panen semua. Atau semacam itu. Wa ala hadza maka berdasarkan ini sah mahar semua yang layak menjadi tsaman, alat dalam pembayaran dalam jual beli atau ujrotan dalam sewa menyewa, min ainin, boleh jadi berupa benda, boleh jadi berupa benda, audainin atau piutang, boleh juga manfaatin maklumatin, jasa namun harus maklumah. Jasa itu jasa apa? Mengajar, jangan cuma jasanya aku mengajarimu, namun enggak jelas mau ngajari apa. Harus jelas bagaimana sahabat yang nikahnya dengan mengajari, mengajari baca Al-Quran, mengajari membaca untuk bisa membaca surat Al-Baqarah. Kemudian ta'jilul mahri wa ta'jiluhu, menyegerakan penyerahan mahar atau menunda, dalam bahasa kita tunai atau terhutang. Boleh menyegerakan mahar dan boleh juga menundanya. Dan penyegeraan atau penundaan tadi boleh seluruhnya, boleh sebagiannya. Maka boleh ta'jil, boleh tunai. Tunai di sini tunai semua atau tunai sebagian. Boleh juga tidak tunai. Tidak tunai di sini boleh jadi yang tidak tunai semuanya tidak tunai. Akad nikahnya sekarang baru dibayarkan minggu depan, atau tidak tunainya sebagian. Ringkasnya hasaba urfinas, tergantung budaya masyarakat. Yang terbaik mana? Mana yang biasa di budaya masyarakat? Mana yang jadi kewajaran di masyarakat? Maka budayanya ditunda terhutang atau budayanya tunai. Nah, bisyarti dengan syarat batas waktunya tidak boleh majhul. Tidak boleh tidak jelas dengan tidak jelas yang parah. Tidak jelas parah lagi. Maharnya sekian, uang 10 juta diserahkan kapan-kapan. Ini majhul parah sekali. Karena kapan-kapan. Nah, tapi kalau majhul namun majhul yang tidak begitu parah, namun masih majhul. Tanggal muda bulan depan. Tanggal muda kan panjang. Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. Nah, itu ya asal selama masih tanggal muda, itu majhul. Tapi enggak parah. Karena ini ada batas akhirnya. Apa batas akhir tanggal muda itu? Tanggal berapa? 10 ya, ada batas akhirnya. Tapi 10 hari ini majhul. Namun enggak fahish. Namun tidak keterlaluan. Tapi kalau kapan-kapan, kan keterlaluan. Makanya uang 10 juta penyerahannya kapan-kapan. Kalau mah 10 juta penyerahannya tanggal muda bulan depan. Dengan bulan Masehi. Majhul namun enggak parah. Kalau tidak majhul, bulan depan tanggal 5. Nah, itu enggak majhul. Nah, mahar 10 juta penyerahan bulan depan tanggal 5. Itu enggak majhul. Kalau tanggal muda bulan depan majhul. Namun enggak parah. Kalau majhul namun enggak parah masih diperbolehkan di sini ya. Karena yang enggak boleh kalau fahisyah, kalau parah. Kemudian jangka waktunya jangan terlalu jauh. Alasannya karena jika terlalu jauh madhonnatu sukuti shodaq, itu akan jadi sangkaan kuat kalau tidak akan dibayar-bayar. Kalau kemudian digugurkan, kemudian suami tidak membayarnya. Kemudian poin terakhir tentang masalah mahar, hukum mahal dalam mahar. Dianjurkan untuk tidak mahal dalam mahar karena alasan berikut ini. Dari Aisyah radhiallahu anha, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, min yumnil mar'ati, di antara tanda berkahnya perempuan, mudahnya urusannya. Mudahnya urusannya. Jadi kalau ngelamar gadis, anak gadis orang tuh ruwet, nah itu udah tanda gak berkah. Udah cari yang lain saja. Ruwet, harus belit gini-gini, harus perjuangan setengah mati, nah itu. Jadi tanda istri gak kurang berkah. Ya memang asik perjuangan kan. Untuk cerita itu bagus kan, menarik. Namun itu kurang berkah. Nabi katakan, min yumnil mar'ah, tanda berkahnya perempuan mudahnya urusannya, mudahnya untuk jalan untuk menikahinya. Orang tuanya enggak boleh anda lamar anak saya dengan 10 syarat. 10 syarat, wah. Susah payah 10 syarat. Nah ini. Uwet. Nah, ini kata Nabi berdasarkan hadis ini tanda kurang berkah. Kemudian yang kedua, qillatu shadaqiha. Sedikitnya besaran maharnya. Yumnu artinya barokah. Kemudian dari Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu beliau mengatakan, janganlah kalian memahalkan mahar. Seandainya itu adalah sebuah kemuliaan di dunia atau takwa di sisi Allah, maka yang paling berhak untuk melakukannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasul tidaklah memberikan mahar untuk satu istrinya. Tidak pula diberi mahar satu dari anak perempuan Nabi lebih dari 12 uqiyah. Kemudian kata Umar, sungguh seorang suami itu memberikan mahar yang memberikan mahal, mahar yang mahal untuk istrinya, kemudian berdampak permusuhan dalam hati sesuami. Sampai dia mengatakan, kaliftu fika fiki ala qatal kurba. Maka sampai dia mengatakan, aku terbebani gara-gara dirimu segala sesuatu. Di catatan kaki, ala kurba artinya talinya yang digunakan untuk tali kirbah. Kirbah itu wadah air terbuat dari kulit yang dia digantung dengannya. Maksudnya, tahamal tu aku terbebani gara-gara dirimu, terbebani segala sesuatu sampai-sampai terbebani tali kirbah. Ya, demikian yang kita baca kesempatan sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.